bertanya, cuma aku yang kau cinta. Katanya, cuma aku yang kau sayang. Besarnya gunung tak sebesar hatiku, terangnya bulan tak seterang jiwaku. Di saat engkau pula yang padamu. Katanya